بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan al-idhah wa tabyin. Sekarang al-wajh ats-tsalits, sisi ketiga dari kemungkinan, jawaban ketiga dari kemungkinan-kemungkinan makna ayat tersebut, walaupun yang roji adalah yang kemarin, yang apa? Yang apa? Halal tastati rabbaka, itu tafsirnya. Apakah engkau bisa memohon kepada Rabbmu? Sekarang yang ketiga, al-wajh salif. Lau salamna, seandainya kita menerima, annahum syakku fi si'ati kudratillahi, bahwa al-hawariyun itu ragu perihal keluasan kudrah Allah, fa inna hadzal amra, maka sungguhnya keraguan perihal luasnya atau lapangnya kudrah Allah, yandariju, masuk tahta babil asma'i wat sifat, masuk dalam bahasan pintu al asma wat sifat, allati la tu'lamu tafasiluha wa juz'iyatuha illa bil hujjatir risaliyati, yang mana rincian dan juz'iyatnya, bagian-bagiannya tidak diketahui kecuali dengan hujjah risaliyah. Lidzalika warada an ba'dhis salafi, oleh sebab itu datang dari sebagian salaf at-tawassu'u, pelapangan fil uzri, dalam penguzuran fi hadzal babi, dalam perincian asma dan sifat. Maksudnya dalam ada yang disebut dengan masalah zahirah. Masalah zahirah itu adalah seperti tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kemudian sebagian asma sifat yang tanpa butuh hujjah risaliyah. Seperti Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Kuasa, itu kan? Itu adalah termasuk masalah zahirah, itu kan? Juga termasuk masalah zahirah juga adalah hal-hal yang maklum fid din bid darurah, hal-hal yang diketahui secara pasti dalam din ini, seperti wajibnya salat, zakat, saum, haji, haram, zina, mencuri, membunuh, itu kan? Itu adalah masalah zahirah. Nah, dalam hal-hal ini keraguan dalam hal-hal ini, atau ketidaktahuan dalam hal ini, apel orangnya di tengah kaum muslimin, itu tidak menjadi uzur. Tapi masalah zahir ini ada juznya, itu kan, bagiannya, itu kan, maksudnya rinciannya, itu kan, bagian seperti kudrah Allah, itu kan, itu kan masalah zahir, itu kan. Orang yang meragukan bahwa Allah itu maha kuasa itu kafir, itu kan, tanpa melihat apapun alasannya, gitu. Tapi kadang rincian kudroh itu dengan juznya, itu kan, tidak diketahui oleh sebagian orang. Contohnya nanti akan ada di sini kisah orang yang dia tidak tahu bahwa kalau jasadnya dibakar, abunya ditebar kemana-mana, dia tidak tahu bahwa Allah kuasa untuk mengumpulkannya, itu kan. Itu kan sebagian dari kudroh Allah, itu kan, yang dia tidak ketahui, itu kan. Nah, dalam hal seperti ini ketidaktahuan dianggap, itu kan, diuzur. Nah, ini juga yang andai kata kita terima wa al-hawariyun adalah ada syak pada mereka, ya syaknya itu bukan dalam kudrohnya, tapi dalam juz'un minal kudroh. Itu kekuasaan Allah dalam menurunkan ma'idah dari langit. Gitu. Yang mana hal-hal semacam itu, rincian-rincian ini tidak diketahui kecuali kalau dengan hujjah risaliyah. Di samping juga apa? Walaqad kanu hudasa'a ahdin bi islamin. Dan sesungguhnya mereka itu orang-orang yang baru masuk Islam. Hudasa'a ahdin bi islamin. Baru masuk Islam. Lidzalika uziru. Oleh sebab itu mereka diuzur. Bijahlihim. Dengan sebab ketidaktahuan mereka. Fi hadhil masalah. Dalam masalah ini. Itu masalah. Qudrah Allah dalam menurunkan maidah dari langit itu. Wa bayyana lahum nabiyuhum, dan nabi mereka menjelaskan kepada mereka. Qala Allah Ta'ala, wa iz auhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa ashhad bi annana muslimun. Iz qala al hawariyuna ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Dan ingatlah tatkala aku mewahyukan kepada al-hawariyin, mengilhamkan kepada al-hawariyin, itu imanlah kalian kepada aku dan kepada rasulku. Mereka mengatakan kami beriman, dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Tatkala al-Hawariyun mengatakan kepada hai Isa ibnu Maryam, hal yastati'u rabbuka, apakah Rabbmu bisa mengayunazila alaina ma'idatan minas sama, menurunkan kepada kami hidangan dari langit. Qala al-Imam al-Mawardi rahimahullah, kana hadha as-su'alu ibtida'i amrihim, permohonan ini, permohonan minta ma'idah dari langit ini adalah fibtidai amrihim, di awal urusan mereka, di awal keislaman mereka. Qobla sihkami imanihim, sebelum menancapnya keimanan mereka. Waqala al-imam Ibnu al-Jawzi rahimahullah, annahum qalu dhalika qobla sihkami imanihim wa ma'rifatihim. Sesungguhnya mereka mengatakan hal itu sebelum terpancangnya keimanan mereka dan ma'rifah mereka. Wa qala al-imam al-Qurtubi rahimahullah, wa qila, dan ada yang mengatakan, kalau qila itu adalah lemahnya. Al-maknanya, hal yaqdiru rabbuka, apakah rabbmu bisa? Wa kana hadha su'alu fi ibtidai amrihim qabla istihkami ma'rifatihim billahi azza wa jalla. Permohonan ini di awal keislaman mereka, sebelum menancapnya ma'rifat mereka tentang Allah Azza wa Jalla. Walihada qala Isa fil jawab inda gholatihim, oleh sebab itu Isa ibnu Maryam mengatakan dalam jawaban, inda gholatihim, saat mereka salah, wa tajwizihim alallahi ma la yajuzu, dan sikap mereka membolehkan bagi Allah apa yang tidak boleh. Itu apa? Yang tidak boleh itu anggapan apa Allah tidak mampu itu kan. Isa ibnu Maryam mengatakan, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian beriman. Aila tasyukku fi qudratillahi ta'ala. Itu jangan kalian ragu perihal qudrah Allah Ta'ala. Ini seandainya kita terima makna sesuai zahirnya itu kan, walaupun ini sebentar takwil yang ini adalah yang lemah, makanya kan qila itu kan. Tapi yang rajih adalah sesuai dengan tafsir qiraah yang lain. Qala al-Imam Ibnu Hazmin rahimahullah an haditsil ahdi bil Islam. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah berbicara tentang orang yang baru masuk Islam. Wala khilafah, dan tidak ada perselisihan di antara ulama. Fi anna mro'an, perihal bahwa seandainya seseorang lau aslama, seandainya masuk Islam. Walam ya'lam syara'i al-Islam, dan tidak tahu rincian ajaran-ajaran Islam di orang baru masuk Islam. Fa'taqada annal khamra halalun. Terus dia meyakini bahwa khamr itu halal. Wa alaysa 'alal insani salatun, dan bahwa tidak ada kewajiban salat atas manusia. wa huwa lam yablughu hukmullahi ta'ala. Sedangkan dia belum sampai kepadanya hukum Allah Ta'ala. Lam yakun kafiran bila khilafin yu'taddu bihi. Maka dia tidak kafir tanpa ada perselisihan di antara ulama yang dianggap perselisihannya. Hatta idza qamat alaihi al-hujjatu, sehingga bila hujjah sudah tegak terhadapnya, fatamada, terus dia bersikuku atau terus menerus dalam keyakinan yang kufur itu, hina izin bi ijma'il ummah bahwa kafir. Jadi dia terus menerus setelah diberikan penjelasan, maka dengan ijma'ul umat ini dia adalah kafir. Maksudnya kaitan dengan syariat itu selain tauhid kan, syariat wajibnya sholat, zakat, saum, haji, haramnya zina, mencuri, membunuh, termasuk hal-hal yang ma'lum fiddin bidurroh itu kan, kaitan dengan syariat. Kalau orang baru masuk Islam, terus dia umpamanya mengatakan sholat tidak wajib, atau khamar itu halal. Itu kalau dia baru masuk Islam tidak boleh dikafirkan. Ucapannya kufur, tapi orangnya tidak dikafirkan. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia belum mendengar kewajiban ini. Kalau dia baru masuk Islam. Makanya para ulama bedakan, kalau orang mengingkari wajibnya sholat atau zakat atau saum, sedangkan dia hidup di tengah kaum muslimin, sudah lama masuk Islam, maka dia kafir, walaupun tidak tahu. Karena ketidaktahuannya disebut i'rad, berpaling. Tapi kalau orang baru masuk Islam, hidup di tengah orang kafir asli, mengatakan tidak tahu sholat itu wajib, zakat, saum juga, atau menghalalkan umur zina, maka dia tidak dikafirkan. Karena wajar tidak tahu, karena baru masuk Islam, hidup juga di tengah orang kafir asli. Jadi yang namanya hujjah itu dalam masail zahirah, masail zahirah itu tadi syirik akbar, tauhid uluhiyah, rububiyah, kemudian kaitan dengan syirik akbar, dan sebagian asma wa sifat yang diketahui tanpa butuh hujjah risaliyah, itu masail zahirah, seperti Allah hidup kan, itu kan tanpa butuh dalil kan. Begitu juga syariat-syariat yang ma'lum fiddin bidarurah, yang namanya hujjah dalam hal ini adanya tamakkun, adanya kesempatan untuk tahu. Tidak disyaratkan tahu, tidak disyaratkan mendengar, tapi adanya kesempatan untuk tahu itu. Makanya kalau baca ucapan ulama, kalau orang baru mengingkari wajibnya sholat di tengah kaum muslimin, dia tidak tahu, maka dia kafir. Ketidaktahuannya tidak dianggap, karena kesempatan untuk tahu sudah ada, dia berpaling. Kalau dia baru masuk Islam, hidup di tengah orang kafir asli, mengingkari wajibnya sholat, maka dia tidak dikafirkan. Karena memang di sana bukan tempat adanya hujjah dan ilmu. Dan begitu juga di sini, hal-hal yang kaitan dengan rincian-rincian dari syara'i ini, orang yang baru masuk Islam tidak dikafirkan kalau dia mengingkari hal yang wajib atau menghalalkan yang haram. Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa takfiru huwa minal wa'id. Takfir itu, pengkafiran itu termasuk ancaman. Fa innahu wa in kana al-qawlu takziban lima qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya walaupun ucapan, pendapat ya, itu merupakan pendustaan terhadap apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang mengingkari wajibnya salat itu kan, itu kan mendustakan nas yang mewajibkannya, atau menghalalkan khamar itu kan mendustakan nas yang mengharamkannya, itu kan ucapannya kufur itu kan. Lakin akan tetapi qad yakunu ar-rajulu hadis ahdin bi islamin, akan tetapi bisa jadi orang itu baru masuk Islam, aw nasya'a bi badiyatin ba'idatin, atau tumbuh hidup di pedalaman yang jauh, Wa mislu hadza, maka orang semacam ini la yukaffaru, tidak dikafirkan, bijahdi ma yajhaduhu, dengan sebab pengingkaran apa yang dia ingkari. Tidak dikafirkan ketika dia mengingkari wajibnya sholat. Kalau memang dia baru masuk Islam atau hidup di pedalaman. Atau hidup di tengah orang kafir asli. Hatta taquma alaihi al-hujjatu, sampai hujjah tegak terhadapnya. Wa qala syaikhu al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, fa innal ladzi lam taqum alaihi al-hujjatu, sesungguhnya orang yang belum tegak hujjah itu, huwa adalah alladzi, yang haditsu ahdin bil Islam, yang baru masuk Islam. Wal ladzi nasya'a bi badiyatin ba'idatin, dan orang yang hidup di pedalaman yang jauh. Au yakunu fi mas'alatin khafiyatin, atau dalam masalah yang samar. Misal sarf wal ataf, seperti sarf dan ataf. Fala yukaffaru, maka orang semacam ini tidak dikafirkan, hatta yu'arrafa, sampai diberi tahu. Maksudnya di sini ada tiga hal. Orang yang baru masuk Islam, mengingkari wajibnya sholat syar'i, tidak dikafirkan sampai dikasih tahu bahwa sholat wajib. Atau orang yang hidup di pedalaman zaman dulu, kan ini kan buku-buku zaman dulu tidak ada sarana informasi seperti sekarang gitu kan. Atau dalam permasalahan yang khafi, permasalahan yang khafi itu permasalahan yang diperselisihkan antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah gitu kan. Seperti Al-Quran, pernyataan Al-Quran makhluk, itu masalah khafiyah. Ahlus sunnah kan mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Ahlul bid'ah mengatakan Al-Quran makhluk. Ini sebenarnya ucapan, ini kekufuran sebenarnya. Cuma karena masalahnya khafi, orangnya tidak langsung dikafirkan. Begitu juga mengatakan Allah tidak dilihat di akhirat. Atau azab, mengingkari azab kubur, atau mengingkari syafaat, atau kaitan dengan mengkafirkan pelaku dosa besar seperti yang dianut Khawarij itu kan. Itu masalah-masalah hobi ya. Itu permasalahan yang diperselisihkan oleh ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Dan pendapat ahli bid'ah ini pada dasarnya sebenarnya kalau ditelusuri merupakan kekufuran, karena merupakan pendustaan terhadap nas. Cuma karena tidak ada kalimat langsung dalam Al-Qur'annya gitu kan. Ada enggak dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka dia kafir? Kan enggak ada. Bahwa siapa mengatakan Allah tidak dilihat di akhirat maka dia kafir, kan enggak ada. Beda dengan permasalahan yang sifatnya jelas seperti wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, ya. Itu kan jelas ya, ada ponis langsung itu kan. Itu masalah zahirah. Ya. Makanya kalau ahlus sunnah dengan ahlus bid'ah dalam masalah zahirah mereka tidak berselisih. Mereka melarang syirik. Ahlus bid'ah juga melarang syirik. Gitu. Nah dalam masalah seperti ini, dalam masalah khafiyah ini, orang yang melakukannya tidak dikafirkan sebelum dikasih tahu. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk tidak dikafirkan sampai diberikan penjelasan. Berbeda dengan masalah yang zahirah itu kan. Permasalahan zahirah, orang kalau hidup di tengah kaum muslimin, dia mengingkari wajibnya sholat, dia langsung kafir. Tapi kalau kaitan dengan masalah syirik, kaitan nama, kaitan dengan perbuatan. Kalau kaitan sanksi, kaitan dengan hukum itu kan. Nanti akan ada bahasan. Wa qala syaikhuna al-allamatu Abu Muhammad al-Maqdisi faqallahu aslah. Syaikhuna, guru kami al-allama Abu Muhammad al-Maqdisi, semoga Allah membebaskannya, mengatakan, bin nisbati lil uzri bil jahli, berkaitan dengan uzur jahil, fatahqiq, maka tahqiq, penelitian, membuktikan annahu innama yu'tabaru fil masailil khafiyyati. Uzur karena kejahilan ini hanya dianggap dalam masalah-masalah yang khafiyyah. Au allati qad tashkulu itu kan, atau dalam sesuatu yang kadang sulit dipahami. Wa tahtaju ila tawdihin wa bayanin, dan membutuhkan kepada penerangan dan penjelasan. Jadi uzur jahil itu berlaku dalam masalah khafiyah yang butuh penerangan dan penjelasan. Wa yu'tabaru aidan, dan dianggap juga fi man kana haditsa ahdin bil Islam, pada diri orang yang baru masuk Islam, aw nasya'a bi badiyatin ba'idatin, atau hidup di pedalaman yang jauh, aw jaziratin na'iyatin, atau di pulau terpencil. Fahadha, maka orang semacam ini, ya, maksudnya dalam masail khafiyah, atau orang yang baru masuk Islam, atau di pedalaman pulau terpencil, in kana indahu aslul Islam, bila orang semacam ini memiliki tauhid, itu aslul Islam itu, dia tidak melakukan perbuatan syirik akbar, fa innahu yu'zaru fima akhta'a fihi, maka sebenarnya dia diuzur di dalam kekeliruan yang terjadi. Minal masailil lati la tu'rafu, dalam berupa permasalahan yang tidak diketahui illa min tariqil hujjatir risaliyah, kecuali lewat jalur hujjah risaliyah. Jadi kalau orang memiliki tauhid, dia tidak berbuat syirik akbar, terus baru masuk Islam, mengingkari wajibnya salat, tidak dikafirkan sampai dikasih hujjah. Apa orang punya tauhid, tidak melakukan syirik akbar, terus mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, banyak kan masyarakat, kan? Kalau kita tanya masyarakat, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kan nggak paham, gitu kan? Atau bahkan mengatakannya makhluk, gitu kan? Atau tangan Allah diartikan kekuasaan. Selagi dia punya tauhid, tidak melakukan syirik akbar, dia sebut asal Islam, gitu kan? Maka kalau kekeliruan-kekeliruan dalam hal itu, selagi kekeliruan tersebut dalam hal-hal yang ada uzur di dalamnya, maka dia tidak dikafirkan. Itu kaitan seandainya diterima bahwa Al-Hawariyun itu adalah syak dalam si'ah kudratillah. Ragu perihal kelapangan kudrat Allah, bukan kudrat Allah tapi si'ah kudratillah itu kan. Karena sifat yang paling pokok pada Allah dua, al-ilmu wal kudrat itu kan. Orang mengingkari ilmu Allah itu kafir mutlak. Makanya kan Imam Syafi'i menyuruh untuk mendebat orang-orang Qadariyah dengan ilmu. Kalau mereka mengingkari ilmu Allah, mereka kafir itu kan. Kalau mereka mengakui ilmu Allah, maka mereka kalah debatnya. Kemudian al-wajhur rabi, sisi keempat, inna minal ulama man qala bi takfirihim bizalikal qaul. Wa di antara ulama ada ulama yang mengkafirkan al-hawariyun dengan sebab ucapan mereka tadi. Fastata bahum nabiyuhum, kemudian nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam, menyuruh mereka taubat. Ittaqullaha in kuntum mu'minin, itu dengan ucapannya bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian beriman. Tsumma tabu wattaqau, kemudian mereka tobat dan mereka bertakwa. Kama qaulihi ta'ala qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Al hawariyun mengatakan kami adalah ansarullah. Jadi sisi jawaban keempat, ada ulama yang mengkafirkan mereka, dan ulama yang mengkafirkan mereka itu adalah ulama-ulama yang mengatakan bahwa baik yang mengatakan al-hawariyun itu ragu perihal kudrah Allah ataupun ragu perihal keluasan kudrah Allah. Karena dalam pembahasan asma wa sifat, kalau pendapat yang roji adalah kalau orang jahil terhadap asma dan sifat sifat Allah yang tidak diketahui dengan jalur mujari saliyah, kan tidak dikafirkan. Tapi ada sebagian orang seperti Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengkafirkan orang yang jahil terhadap sifat. Itu mazhab beliau itu kan. Dan beliau berlakukan dalam semua keadaan itu kan. Makanya dalam penafsiran juga kaitan dengan Al-Hawariyun, beliau mengatakan qala Imam At-Tabari rahimahullah fabayyana iz kana dzalika kadzalika, maka bila menjelaskan bila hal itu seperti itu, annallaha ta'ala zikruhu qad kariha minhum, sesungguhnya Allah ta'ala zikruh, ta'ala yang maha agung zikruhu penyebutannya itu, qad kariha minhum ma qalu, telah membenci dari mereka apa yang mereka katakan, min zalika, dari hal itu, wasta'zamahu, dan menganggap besar hal itu, wa amarahum bitaubati, dan Allah memerintahkan mereka untuk taubat, wa muraja'atil iman, dan merujuk iman mereka, min qilihim, dari ucapan mereka, qil itu ucapan, min qilihim zalika, dari ucapan mereka itu, wal ikrari lillahi bil qudrati ala kulli syai'in, dan memerintahkan untuk mengakui bagi Allah yang kudrah atas segala sesuatu, wa tasdiqi rasulihi, dan memerintahkan untuk membenarkan rasulnya, bima akhbarahum an rabbihim minal akhbar, dalam apa yang dikabarkan oleh para oleh rasul mereka tentang rabb mereka berupa khabar-khabar yang ada dari Allah. Wa qad qala Isa lahum inda qilihim dzalika lahu isti'dhaman minhu lamma qalu alima qalu, dan Nabi Isa telah berkata kepada mereka saat ucapan mereka itu muncul, isti'dhaman minhu, sebagai bentuk penganggapan besar dari Isa, lima qalu, terhadap apa yang mereka katakan. Apa yang dikatakan Nabi Isa kepada mereka, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Fa istitabatillah iyyahum wa du'aihi lahum ilal iman bihi wa bi rasulih sallallahu alaihi wasallam inda qilihim ma qalu min dzalika. Maka di dalam penyuruhan taubat oleh Allah terhadap mereka dan ajakan Allah kepada mereka untuk beriman kepadanya dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, saat ucapan mereka mengatakan apa yang mereka katakan dari hal itu, wasti'zami nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, dan penganggapan besar Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kalimatahum, ya, penganggapan besar ucapan mereka itu, ad-dilalatu al-kabi, ada dalil yang cukup, min goiriha, dari yang lainnya, ala sihhatil qiraati, terhadap sahnya qiraah, yastati'u rabbuka, itu kan, fi dzalika bilya wa rabbir rabbi. Jadi maksudnya Ibnu Jarir kan meyakini bahwa memang al-hawar itu syak gitu kan, terus menganggap al-hawariun itu telah kafir itu kan, dengan sebab ucapan mereka itu kan. Makanya disuruh taubat itu kan. Nah, korina-korina ini kata beliau itu membuktikan hal-hal itu terdapat dalil yang cukup ya untuk membenarkan qiraat yastati'u rabbuka. Itu pendapat beliau itu kan kaitan dengan tafsiran yastati'u rabbuka. Ila an qala, sampai berkata, qad anba'a hadza min qilihim, telah mengabarkan ini dari ucapan, telah mengabarkan hal ini dari ucapan mereka, annahum lam yakunu ya'lamuna anna Isa qad sadaqahum walat ma'annat qulubuhum ila haqiqati nubuwwatihi. Sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui bahwa Isa telah jujur kepada mereka. Dan hati mereka tidak tenang, tidak tentram kepada hakikat kenabiannya. Itu belum yakin penuh perihal kenabian Nabi Isa. Jadi dari apa? Dari kalim, apa permohonan mereka minta Maidah itu kan. Ada isyarat ke situ menurut beliau Ibnu Jarir. Fala bayana abiyana min hadzal kalam, maka tidak ada penjelasan yang lebih jelas dari ucapan ini, fi annal qauma kanu qad khalata qulubahum maradun wa syakkun fi dinihim, bahwa al hawariyun itu telah apa mereka itu apa hati mereka telah dirasuki penyakit dan keraguan dalam din mereka, wa tasdiqi rasulihim, dan keraguan perihal pembenaran nabi mereka. Wa annahum sa'alu ma sa'alu min dzalika ikhtibaran, dan sesungguhnya mereka meminta apa yang mereka pinta dari hal itu ikhtibaran, dalam rangka mengecek, menguji dengan kebenaran Nabi Isa. Jadi ini pendapat Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa al-hawariyun saat itu mereka kafir terus diminta taubatnya. Walaupun ini pendapat yang tadi yang lemah. Hadza ma yassarallahu idadahu, ini adalah yang Allah mudahkan penyiapannya, taqdimatan, sebagai pendahuluan, baina yadai hadzal kitabil mufid, di depan kitab yang berfaedah ini. As'alullah tabaraka wa ta'ala ayyan surah bihi tawhida. Saya memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk membela tawhid dengan kitab ini. Wa yasudda bihi adiyata syubuhatil munafiqina an ahli syirki wa tandid. Dan membendung. Yasuddu wa yasudda, dan membendung bihi dengan kitab ini. Adiyata serangan syubhat-syubhat orang-orang yang membela para pelaku syirik dan penyekutuan. Kama as'aluhu ta'ala ayya jaziya syaikha Abu Zubair khairal jaza. Sebagaimana saya mohon kepada Allah untuk memberikan balasan kebaikan kepada Syekh Abu Zubair. Wa yuhyihu hayatas su'ada, dan menghidupkan beliau dengan kehidupan orang-orang yang bahagia. Wa yaktimalahu bi khatimati syuhada, dan menutup kehidupannya dengan khatimah syuhada. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir seruan kami alhamdulillahi rabbil alamin. Itu oleh Abu Humam Bakar Ibn Abdul Aziz Al-Asari. Ini mukadimah itu kan, tapi mukadimah mengandung memberikan apa termasuk memasukkan materi syubhat tentang ayat ini. Walaupun sebenarnya ada yang lebih luas dalam kitab Aridul Jahli, itu bahasan tentang ayat ini sangat luas, bahkan dari sisi qiraah, dari tarjihat-tarjihat qiraah itu diutarakan. Kalau ini kan ringkas sekali. Tapi intinya bahwa Syekh ingin mengatakan bahwa dalam syirik akbar itu tidak ada uzur karena kejahilan. Adapun alasan yang ada dalam buku-buku kontemporer ini suka mengambil ayat ini, kemudian mereka mengatakan al-hawariyun ragu terhadap kudrah Allah, terus mereka tidak kafir karena mereka jahil. Nah, ini pendapat ini tidak pernah dikatakan oleh seorang salaf pun tentang tafsir ayat ini. Justru ulama salaf mereka yang mengatakan jumhurnya bahwa al-hawariyun sama sekali tidak ragu. Kemudian mereka mentaujih qiraat-qiraat seperti yang telah disampaikan. Adapun sebagian ulama yang mengatakan bahwa al-hawariyun ragu, mereka komitmen dengan pernyataan bahwa keraguan dalam sebagian qudrah adalah kafir itu kan. Maka mereka mengkafirkan al-hawariyun itu. Nah, kalau sekarang mereka mengambil sebagian dari ini, terus sebagian dari sini, terus kesimpulan sendiri. Kalau tadi kan tidak ragu, terus mentawajih qiraah kepada makna-makna yang sahih sehingga al-hawariyun tidak ragu mereka mukmin. Ya ini ragu terus diponis kafir kan. Nah kalau sekarang ngambil gini, al-hawariyun ragu ya. Ragu terus tapi tidak diponis kafir. Ya, sekarang kan gitu. Jadi nyilang itu kan kalau ini tidak ragu mukmin. Ini ragu kafir. Kalau sekarang apa? Ragu tapi ponisnya di sini gitu kan. Mukmin ini. Makanya tidak pernah dikatakan oleh salah. Makanya banyak istimbat-istimbat buku-buku yang zaman sekarang ini istimbat yang sama sekali tidak pernah muncul dari ulama salaf, baik ulama tafsir maupun ulama hadis, tapi banyaknya pendapat sendiri. Makanya dalam kita ketika mengkaji buku juga harus menelusuri dulu gitu kan, arah terus pemahaman-pemahaman baku dalam dalam din ini. Ini mukadimah kita cukupkan. Nah, insyaallah lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.